Kini cintaku telah pergi dan mungkin tak kembali. Kekasihku sayang, semua kenangan kan ku lupakan. Ku tunggu penggantimu yang lebih darimu. Temani di ini.